Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Al-atfu. Atof. Al-atfu imma dubayanin aw nasak. Wal gharabul an bayanu ma sabaq. Fadul bayani tabi shibus sifah haqiqatul qasdi bi mukashifah. Ataf, ada yang ataf bayan, ada yang ataf nasak. Yang kita pelajari sekarang adalah ataf bayan. Terlebih dahulu, ataf bayan adalah salah satu tawabi' yang menyerupai na'at untuk menjelaskan hakikat yang dituju. Fa'awliyanu mimifakil awwali ma mimifakil awwali na'tuwali. Maka atau bayan sesuai dengan lafad yang pertama, sebagaimana na'at sesuai dengan lafad yang pertama, yakni matbu'nya. Wa qad yakunani munakaraini kama yakunani mu'arrafaini. Atau bayan ada yang sama-sama nakirah dengan matbu'nya, ada yang sama-sama ma'rifat. Wa sholihan di badaliyatin yura fi ghairi nahwi ya gulamu ya'mura wa nahwi bisrin tabi'il bakriyi wa laisa ayubdala bil mardi. Atau bayan boleh juga diirobi dengan badal, tapi selain contoh ya gulam ya'mura, selain contoh bisrin tabi'il bakriyi, dan selain itu berarti badal diridhoi. Nah, pembahasan kita tentang atful bayan. Fi masail. Al-mas'alatul ula, al-atfu lughatan arju'u ila syai' ba'da al-insiraf anhu. Al-atfu lughatan arju'u ila syai' ba'da al-insiraf anhu. Ataf menurut bahasa ialah kembali kepada sesuatu setelah sebelumnya berpaling darinya. Wal atfu fil istilah nau'ani, atfu bayan wa atfu nasak. Wal atfu fil istilahi nau'ani, atfu bayanin wa atfu nasakin. Sedangkan ataf dalam istilah nahwu ada dua macam. Ada yang disebut ataf bayan, ada yang disebut ataf nasak. Al-mas'alatu asaniyah, atful bayan huwa at-tabi'u al-jamidu al-mushbihu lin-na'ti. Atful bayan huwa at-tabi'u al-jamidu al-mushbihu lin-na'ti fi tawbihi matbu'ihi ingkana ma'rifatan fi tawbihi matbu'ihi ingkana ma'rifatan wa tahsisihi ingkana nakiratan. Fal awal nahu aksama billahi Abu Hafsid Umar. Aksama billahi Abu Hafsin Umar. Wathani nahu hada khatamun hadidun. Hada khatamun hadidun. Atau bayan itu ialah salah satu tawabi yang berbentuk jamid yang menyerupai naat yakni memperjelas madbuknya jika berbentuk makrifat dan mengkhususkan madbuknya jika berbentuk nakir. Contoh yang pertama, aksama billahi Abu Hafsin Umar. Telah bersumpah dengan nama Allah Abu Hafs, yakni Umar. Umar atfu bayan. Dia tawabi mengikuti i'rab Abu Hafsin. Jamid bukan isim mustaq ya. Menyerupai naat dalam hal memperjelas matbuknya karena dia ma'rifat matbuknya Abu Hafsin itu ma'rifat kemudian diperjelas dengan ataf bayan. Contoh yang kedua, hadza khatamun hadidun, ini adalah cincin yakni berasal dari besi. Hadidun ataf bayan termasuk tawabi, i'rabnya mengikuti khatamun, berbentuk jamid, bukan mustaq, ya, menyerupai naat dalam hal mengkhususkan manutnya atau matbuknya, karena nakir, khatamun nakir, ditakhsis dengan hadid atau bayan. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Atful bayan yuwafiq matbu'ahu fi asati umurin al awal arafu الثاني النصب الثالث الجر الرابع التذكير الخامس التأنيث السادس التعريف السابع التنكير الثامن الإفراد التاسع التثنية العاشر الجمع sama kayak na'at hakiki mengikuti matbu'nya ya. Rafa' nasab jar mudzakkar mu'annas, ma'rifat nakirah, mufrad musanna jama'. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, at-tadhkiru, at-ta'nithu, at-ta'rifu, at-tankiru, al-ifrad, at-tasniyah, al-jab. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat, atful bayan. Yufariku an-na'ta yufariku an-na'ta fi kaunihi jamidan ghayra muawwalin bi mustaq. Fi kaunihi jamidan ghayra muawwalin bi mustaqin. Wa na'tu mustaqqun aw muawwalun bi mustaqin. Atau bayan itu beda dengan na'at, karena atau bayan jamid tidak bisa ditakwil dengan isim mustaq, sedangkan na'at berbentuk mustaq atau jamid yang ditakwil dengan mustaq. Nah, kalau persamaannya jelas fungsinya ya, ditaubih atau ditaksis. Al-mas'alatu al-khamisah. Dhahaba aktaru an-nahwiyina. Dhahaba aktaru an-nahwiyina ila imtina'i kauni atfil bayan wa matbu'ihi nakirotain. Dhaba aktharu an-nahwiyina ila imtina'i kauni atfil bayani wa matbu'ihi nakirotain. Wadhahaba qawmun minhum Ibnu Malik ila jawazi dhalik. Wadhahaba qawmun minhum Ibnu Malik ila jawazi dhalik. Fayakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafain. Kama fi qawlihi ta'ala yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Surah An-Nur ayat 35. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Wa qawlu ta'ala wa qawlihi ta'ala wa yusqa mimma'in sodidin, wa yusqa mimma'in sodidin. Surah Ibrahim ayat 16. Kebanyakan ahli nahwu berpendapat atau bayan dan matbu'nya tidak boleh sama-sama nakir. Tidak boleh ya. Berarti harus sama-sama ma'rifat ya. Kebanyakan ahli nahwu berpendapat atau bayan dan matbu'nya tidak boleh sama-sama nakir. Harus sama-sama ma'rifat. Sebagian ahli nahwu termasuk di dalamnya ialah Ibnu Malik mengatakan boleh atau bayan sama matbu'nya sama-sama nakir ya. Jadi boleh sama-sama nakir sebagaimana boleh sama-sama ma'rifat. Seperti contohnya dalam firman Allah Ta'ala yuqadu, dinyalakan, min syajaratin, dari pohon mubarakatin yang barokah, zaitunatin, yakni pohon zaitun, zaitunah atau bayan dari sejarah, dari sejarah mubarakah ya. Wayusqa, dan ahli neraka diberi minum, min ma'in, dari air, sodidin, yaitu berupa nanah, sodidin atau bayan dari ma'in. Nakir sama-sama apa ini? Nakir. Wadzalika qawluhu faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafain. Faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafain. Atau bayan dan matbu'nya boleh sama-sama nakirah sebagaimana boleh sama-sama ma'rifat. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam. Mimma wabi'i akfil bayan mayari. Min mawadhi'i atfil bayani mayari. Min mawadhi'i atfil bayani mayari. Di antara tempat-tempat atau bayan sebagai berikut. Al-awwal al-ismu ba'dal kunyah. Al-ismu ba'dal kunyah. Nahu ja'a Abu Sufyan Zaidun. Zaidun alam isim ya, terletak setelah alam kunyah Abu Sufyan. Maka Zaidun atau bayan. Ja'a Abu Sufyan Zaidun ya. Atsani alismu ba'dal laqab. Alismu ba'dal laqab. Alam isim terletak setelah alam laqab, maka menjadi atau fa'il. Nahwu ja'a al-ustadu Harun. Ja'a al-ustadu Harun. Harun alam isim terletak setelah alam laqab al-ustad, maka Harun atau fa'il. Al-thalis al-ismu al-dahir ba'dal isyarah. Al-ismu al-dahir ba'dal isyarah. Nahu a'jabani hadha al-khatibu. Al-khatibu isim dhahir setelah isim isyar hada, maka al-khatibu atau fayad. Rabi at-tafsiru ba'dal mufassari. At-tafsiru ba'dal mufassari, lafaz yang menafsirkan setelah lafaz yang ditafsirkan, ya. Atau tafsir dari suatu lafaz sebelumnya, maka atau faya. Nahu ra'aitu al-asjada, pakai ain al-asjada ad-dahaba. Aku melihat al-asjada adzaba, yakni emas. Jadi al-asjad itu mufassar, adzhab tafsir yang menjelaskan makna al-asjad. Berarti adzhaba at-tafaya. Ra'aitu al-asjada adzhab. Al-khamis al-mausufu ba'da sifat. Lahu hada al-masihu Isa. Al-masih itu sifat Nabi Isa, ya. Isa itu mausuf yang disifati. Nah, biasanya kan mausuf kemudian sifat, ini dibalik. Maka dengan adanya pembalikan ini, mausufnya jadi atof bayan. Al-mas'alah itu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh. Kullu ma jaza ayyakuna atfa bayanin. Kullu ma jaza ayyakuna atfa bayanin, jaza ayyakuna badalan. Setiap yang menjadi atau bayan boleh dijadikan sebagai badal. Illa fi mas'alatain, kecuali dalam dua permasalahan. Yata'ayyanu fihima, yata'ayyanu fihima kaunut tabi'i atfa bayan, semua yang menjadi atoh bayan boleh dijadikan sebagai badal, badal mutobik atau kulbingkul ya, kecuali di dua permasalahan maka harus menjadi atoh bayan. Al-ulah, yang pertama, ayakuna at-tabi'u ghayra mustaghnan anhu, ayakuna at-tabi'u ghayra mustaghnan anhu, ay dzikruhu wajibun, yang pertama tawabitnya sangat dibutuhkan keberadaannya, yakni wajib disebutkan. Nahu Hindun qama Zaidun akhuha, fa'ahuha atfu bayanin wujuban, fa'ahuha atfu bayanin wujuban, li'anna dhikra ahuha wajibun, fala yuqal Hindun qama Zaidun. Yang pertama, masalah ini wajib atau bayan, enggak boleh badal. Yakni kalau tawabitnya tadi sangat dibutuhkan, yakni wajib disebutkan. Kalau enggak disebutkan maka rusak tatanan bahasanya dan maknanya. Contoh Hindun qama Zaidun akhuha, si Hindun, Zaid yakni saudaranya Hindun berdiri. Akhuha atau bayan wajib bukan badal ya. Akhuha atau bayan dari Zaid. Karena penyebutan akhuha dalam susunan ini wajib. Tidak boleh kau katakan Hindun koma Zaidun. Wajib ada penyebutan akhuha yang kembali kepada Hindun. Ya. Asania. Ayakunat tabi'u ghaira salihin. Li ayyu do'a fi makaril matbu. Ayakunat tabi'u ghaira salihin. Li ayyu do'a fi makanil matbu'i. Masalah yang kedua ialah ketika tawabi'nya tidak bisa diletakkan pada matbu'. Maksudnya kalau seandainya dioper gitu ya, dibalik tawabiknya menjadi matbuknya, itu enggak bisa. Maka wajib tawabiknya menjadi at-tabayyun. Wadhalika fi amrayni. Dan hal itu terjadi pada dua perkara. Wadhalika fi amrayni. Al-awwal ayyakuna tabi'u mufradan ma'rifatan mu'rabat. Ayyakuna tabi'u mufradan ma'rifatan mu'rabat wal matbu'u munadan. Nahu ya ghulam ya mura. Ya gulamu ya mura. Faya mura atfu bayanin wujuban. Li'annahu la yajuzu an yudha'a. Ma'a kaunihi mansuban. Ma'a kaunihi mansuban. Maudhi'a ghulam al-munada. Diannahu la yajuzu an yudha'a ma'a kaunihi mansuban mawdi'a ghulam al-munada. Nah, Jadi masalah yang kedua itu ialah ketika tawabitnya tidak bisa menduduki tempat madbuknya. Andai saja dibalik ya, andai saja tawabit dipakai untuk madbuk, tidak bisa. Maka wajib menjadi atobayan tawabiknya itu. Hal ini terjadi pada dua perkara. Perkara yang pertama ialah tawabiknya berbentuk mufrad, ma'rifat, mu'rab. Mufrad, ma'rifat, mu'rab. Sedangkan madbuknya berbentuk munada. Perhatikan contohnya, ya gulamu, ya mura. Wai si gulam, yakni ya mura. Maka ya mura wajib menjadi atau bayan. Kenapa? Karena ya mura dalam kondisi nasab tadi seandainya diletakkan pada posisi matbuk, yaitu gulam yang munada, tak boleh. Karena munada dalam posisi apa ini? Mabni, sesuai dengan tanda rafaknya, ya. Enggak boleh. Ya ya mura enggak boleh. Ya. Kalau tawabiknya berbentuk mufrad, ma'rifat, mu'rab, sedangkan madbuknya berbentuk apa? Munada. Maka tawabiknya wajib atau bayan, tak boleh badal. Contoh ya hulamu ya mura. Perhatikan, ya mura itu mufrad, ma'rifat, mu'rab, nasab itu. Sedangkan matbuknya yaitu hulam munada, ya mabni sesuai dengan tanda rafaknya, mabni doma. Seandainya ya mura ini kemudian dipasang sebagai matbuk, itu mengganti posisi matbuk itu hulam, nggak bisa. Nah ya muran mu'rab nasab, sementara matbuknya itu hulam mabni sesuai dengan tanda rafaknya. Maka kondisi seperti ini menyebabkan ya mura wajib menjadi atau bayan, tidak boleh jadi badal. Asani ayakuna tabi'u khalian min aw. Ayakuna tabi'u khalian min aw. Wal matbu'u bi'aw. Waqad udifat ilaihi sifatun bi'aw. Ayakuna tabi'u khalian min al wal matbu'u bi'al waqad udifat ilaihi sifatun bi'al. Nahu ana adharibu ar-rajuli zaidin. Ana adharibu ar-rajuli zaidin. fa Zaidin atfu bayanin wujuban. Naam. Baik. لأنه لا يجوز أن يوضع موضع الرجل فلا يقال ana ad-dharibu Zaidin, baik. Perkara yang kedua ini termasuk masalah yang kedua tadi, tawabiknya gak bisa menempati tempat matbuknya, ya. Ialah tawabiknya tidak pakai al, sedangkan matbuknya pakai al. Yang mana ada sifat yang menjadi mudhofnya yang pakai al, maka tawabik tadi wajib menjadi atau bayan, enggak boleh jadi badal. Contoh ana adribu ar-rajuli Zaidin. Perhatikan. Zaidin tawabik ya. Tidak pakai al. Matbuknya ar-rajul, pakai al. Dalam keadaan mudhofnya si matbuk ini adalah isim sifat yang pakai al. Nah, sehingga Zaidin tidak bisa mengganti posisi ar-rajul dalam tatanan semacam itu, sehingga wajib menjadi atau bayan. Tak boleh ana ad-dharibu Zaidin, tak boleh. Karena syarat daripada mudhaf yang pakai al di samping adalah sifat ya, maka dia harus mudhaf kepada sesuatu yang pakai al, atau kepada sesuatu yang mudhaf kepada yang pakai al. Nah, sementara kalau anak ad-dharibu Zaidin berarti mudhaf pakai al, tapi mudhaf ilainya enggak pakai al, enggak boleh. Kaidahnya kan seperti itu. Terkait dengan mudhaf yang pakai al, ya. Nah, karena enggak bisa tawabik menempati tempat matbu', maka tawabiknya wajib menjadi atof bayan, tak boleh jadi badal. Waminhu qaulus syair, waminhu qaulus syair, ana ibnu at-Tariqi al-Bakri Bisrin alaihi at-toyru tarkubuhu wuku'an. Ana ibnu at-Tariqi al-Bakri Bisrin alaihi at-toyru tarkubuhu wuku'an. Nah, Fabisron atau Fabisren, nah, Fabisren atau bayan wujuban. Di annahu la yajuzu ayu do'a maudhi'a al-bakri di annahu alamun walaisa muqtarinan bi al. Di annahu alamun walaisa muqtarinan bi al. Nah, contoh ucapan penyair ana ibnu at-Tariqi al-Bakri Bisrin alaihi tayru tarqubuhu wuku'an. Bisrin di sini itu isim alam tapa'al ya tawabi menjadi atau bayan wujuban wajib enggak boleh jadi badal. Kenapa? Karena matbuknya itu al-bakri pakai al. Ya. Kemudian ternyata mudhof ilaihnya sifat yang pakai al. Sehingga Bisrin enggak bisa mengganti posisi al-bakri. Kalau menggantikan bunyinya anak ibnu at-Tariqi Bisrin, sedangkan kaidahnya mudhof yang pakai al itu syaratnya harus mudhof kepada sesuatu yang pakai al juga, atau kepada sesuatu yang mudhof pada yang pakai al. Sementara kalau ini anak ibnu at-Tariqi Bisrin, Bisrin nggak pakai al. Juga tidak mudah kalau sesuatu yang pakai al, sehingga enggak boleh mengganti posisi al-bakri. Maka dari sini Bisrin wajib menjadi atau bayan, tidak boleh menjadi badal. Wadhalika qauluhu wasalihan dibadaliyatin yura fi ghairi nahwi ya gulamu ya mura wa nahwi bisen tabi il bakri wa laysa ayyubdala bil mardi. Yang bisa menjadi atau bayan bisa menjadi badal selain dalam contoh ya gulamu ya mura, atau dalam contoh Bisrin yang menjadi tawabi dari al bakri tidak diridhoi menjadi badal. Yaitu dalam syair tadi itu ana ibnu at-Tariqi al-Bakri Bisrin alaihi tayru tarkubu wuku'an. Jadi Ibnu Malik dan juga para pensyarah tentang masalah ini, nah, menyebutkan dua perkara ini dalam masalah yang kedua. Jadi dua masalah ini masuk dalam masalah yang kedua, yaitu karena tawabik tidak bisa menempati posisi matbu', sehingga tawabiknya tadi wajib menjadi atobayan, tidak boleh jadi badal dengan beberapa bentuk tadi, itu dua bentuk yang disebutkan. Naam. Wa yara qaumun minal ulama jawaz i'rabi badal mutlaqan. Wa yara qaumun minal ulama'i jawaz i'rabihi badalan mutlaqan. Sebagian ahli nahwu, ulama ahli nahwu berpendapat bahwa atofayan boleh diikrobi sebagai badal secara mutlak tanpa ada pengecualian dua masalah tadi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.